Ana mau tanya bagaimana hukum bagi seorang anak yang mempunyai orang tua, yang mana orang tua tidak pernah puasa wajib dan sunnah. Apakah wajib bagi si anak menggantikan puasa orang tuanya dan dalilnya apa? Kalau dia sengaja meninggalkan tanpa ada uzur, maka tidak ada pergantian pemain untuk berpuasa. Tidak ada pergantian. Nah, oleh karena itu asal hukumnya tidak boleh sholat itu digantikan, diwakili oleh orang lain. Tidak boleh puasa itu diwakili oleh orang lain. Itu asal hukumnya. Kecuali apabila ada dalil. Ya. Yang ada dalil dalam hal menggantikan ahli waris itu dalam hal puasanya, yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man mata 'alaihi shiyam shoma 'anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya, ahli warisnya yang berpuasa untuknya. Ahli warisnya dianjurkan untuk berpuasa untuk walinya yang meninggal. Yang dimaksud di sini adalah hutang puasa. Seorang misalnya dia sakit, sehingga di bulan Ramadan dia tidak mampu berpuasa selama 15 hari. Di luar bulan Ramadan, ya, jadi dia meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, bukan karena sengaja tanpa uzur. Keluar dari bulan Ramadan, maka dia tidak sempat mengganti puasanya. Dia tidak sempat mengganti puasanya sampai kemudian dia meninggal. Sebulan belum sempat, dua bulan belum sempat, tiga bulan belum sempat. Padahal sudah memungkinkan bagi dia mengganti, tapi belum sempat. Maka dia meninggal. Maka boleh bagi ahli warisnya menggantikan puasa untuknya. Ya. Akan tetapi kalau misalnya seorang yang meninggalkan puasa ini karena sakit di bulan Ramadan, lalu kemudian di luar bulan Ramadan belum sempat, ya, dan dia belum mampu untuk menggantikan hutang puasanya tersebut. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan terus dia sakit-sakitan, sampai dia meninggal. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya. Ya. Sebab tidak ada hari-hari di luar bulan Ramadan yang dia dalam keadaan sehat yang memungkinkan bagi dia untuk mengganti dan dia belum menggantinya. Nah, dia terus dalam keadaan sakit, maka tidak perlu diganti puasanya. Adapun kalau dia sengaja meninggalkan, bulan Ramadan ini ditinggalkan sengaja. Kenapa? Karena dia harus ngerokok di siang hari. Nah, gak bisa dia hidup kalau gak ngerokok. Nah, datang tahun depan yang berikutnya bulan Ramadan, begitu lagi, gak puasa lagi. Terus seperti itu. Maka orang yang seperti ini mufarrid, melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan. Ya, tidak disyaratkan untuk mengganti puasanya. Kalaupun dia mengganti, maka tidak akan sampai karena tidak disyariatkan. Nah,